Fikih Islam. Fikih Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang tata cara salat tahajud bagian yang pertama. Pada kesempatan yang mulia ini, kita masih membahas tentang jumlah rakaat salat tahajud dan masalah lainnya yang masih berkaitan. Pendengar yang budiman, jumlah rakaat salat tahajud yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat. Dan inilah yang menjadi pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma kana yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 rak'ah. Yusalli 4 rak'at fala tas'al an husnihinna wa tulihin. Thumma yusalli 4 fala tas'al an husnihinna wa tulihin. Thumma yusalli 3." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah salat malam di bulan Ramadan dan bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau melakukan salat 4 rakaat, maka jangan tanyakan mengenai bagus dan panjangnya. Kemudian beliau melakukan salat 4 rakaat lagi, dan jangan tanyakan mengenai bagus dan panjangnya. Kemudian beliau melakukan salat 3 rakaat. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Abbas mengatakan, "Kana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rakaat, yakni bil lail." Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan salat malam 13 rakaat. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Zaid bin Khalid Al-Juhani mengatakan, "Aku pernah memperhatikan salat malam yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun melaksanakan 2 rakaat ringan. Kemudian setelah itu beliau melaksanakan 2 rakaat yang panjang-panjang. Kemudian beliau lakukan salat 2 rakaat yang lebih ringan dari sebelumnya. Kemudian beliau lakukan salat 2 rakaat lagi yang lebih ringan dari sebelumnya. Beliau pun lakukan salat 2 rakaat yang lebih ringan dari sebelumnya. Kemudian beliau lakukan salat 2 rakaat lagi yang lebih ringan dari sebelumnya. Lalu terakhir beliau berwitir sehingga jadilah beliau laksanakan salat malam ketika itu 13 rakaat." Ini berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan witir dengan 1 rakaat. Hadis ini menunjukkan bahwa disunnahkan sebelum salat malam dibuka dengan 2 rakaat ringan terlebih dahulu. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili li yusalli iftataha salatahu bi rak'ataini khafifatain." Rasulullah SAW jika hendak melaksanakan salat malam, beliau buka terlebih dahulu dengan melaksanakan salat 2 rakaat yang ringan. Lalu pendengar, bolehkah menambahkan rakaat salat malam lebih dari 11 rakaat? Mengenai hal tersebut, Al-Qadhi Iyadh mengatakan, "Tidak ada perbedaan pendapat bahwa tidak ada batasan jumlah rakaat dalam salat malam. Tidak mengapa ditambah atau dikurang. Alasannya, salat malam adalah bagian dari ketaatan yang apabila seseorang menambah jumlah rakaatnya, maka bertambah pula pahalanya. Jika dilakukan seperti ini, maka itu hanya menyelisih perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyelisih pilihan yang beliau pilih untuk dirinya sendiri. Adapun dalil yang menunjukkan bolehnya menambah lebih dari 11 rakaat di antaranya adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai salat malam, beliau menjawab, "Salatul laili masna masna. Fa idza khasyya ahadukum as-subh shalla rak'atan wahidah, tutiru lahu ma qad shalla." Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Jika salah seorang di antara kalian takut masuk waktu subuh, maka kerjakanlah 1 rakaat. Dengan itu berarti kalian menutup salat tadi dengan witir. Padahal ini dalam konteks pertanyaan. Seandainya salat malam itu ada batasannya, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya. Kemudian pendengar, bagi yang luput dari salat tahajud karena uzur seperti ketiduran atau sakit, maka ia boleh mengqadanya di siang hari sebelum zuhur. Dan tidak ada witir, yang dianjurkan adalah mengqada sesuai dengan kebiasaan salat malamnya selama ini. Kalau seseorang terbiasa 3 rakaat, maka ia qadanya digenapkan menjadi 4 rakaat. Kalau 5 rakaat, maka digenapkan menjadi 6 rakaat. Demikian seterusnya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza fatathu shalah min al-lail min waj'in aw ghairihi shalla min an-nahari 12 rak'ah." Sesungguhnya Rasulullah SAW, jika beliau luput dari sholat malam karena sakit atau uzur lainnya, beliau mengqadanya di siang hari dengan mengerjakan 12 rakaat. Dalam hadis lain yang masih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama 'an hizbihi aw 'an syai'in minhu fa qara'ahu fi ma baina shalatil fajri wa shalatil dhuhri, kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail." Barang siapa yang tertidur dari penjagaannya atau dari yang lainnya, lalu ia membaca apa yang biasa ia baca di salat malam antara salat subuh dan salat zuhur, maka ia dicatat seperti membacanya di malam hari. Sungguh, ini menunjukkan keluasan rahmat Allah terhadap hamba-hambanya, yang tetap memberi pahala bagi siapa saja yang uzur melaksanakan sholat malam, padahal itu sudah menjadi kebiasaannya setiap malam. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan ringkas mengenai sholat tahajud. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat mengamalkannya setiap malam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.